Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahdihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa penganjur, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung dan meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Faraj Jamaluddin Ibn Al-Jawzi rahimahullah, yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Dan kita nak menyambung perbahasan pada malam ini, hadirin dan hadirat, iaitu pada noktah yang ke-52. Pada noktah yang ke-52, dan saya terus pergi oleh kerana saya dimaklumkan suara jelas dan gambar juga jelas, maka saya akan terus pergi kepada perbahasan tajuk kita insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis kitab rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Abi Mansur, Muhammad bin Abu Mansur telah mengkhabarkan kepada kami, kata penulis kitab, yang mana beliau berkata, Amba'ana Al-Hasan bin Ahmad Al-Faqih, Amba'ana Al-Hasan bin Ahmad Al-Faqih. Al-Hasan bin Ahmad Al-Faqih telah memberitakan atau menyampaikan kepada kami, beliau berkata, أخبرنا محمد بن أحمد ابن أبي الفوارس. Muhammad bin Ahmad bin Abi Al-Fawaris telah mengkhabarkan kepada kami dengan katanya, أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكى قال. Ibrahim bin Muhammad المزكى telah mengkhabarkan kepada kami dengan katanya, أخبرنا محمد بن المسيب. Muhammad bin Al-Musayyib telah mengkhabarkan kepada kami dengan katanya, Haddathana Abdullah ibn Khubayq, Haddathana Abdullah ibn Khubayq. Abdullah bin Khubayq berkata, Haddathana Yusuf an Muhammad ibn Nadar Al-Harithi qal, daripada gurunya Yusuf, daripada Muhammad bin Nadar Al-Harisi, beliau berkata, dan ucapan ini, qaul ini, ia kembali kepada siapa? Kepada Muhammad bin Nadar, Muhammad bin Nadar Al-Harisi rahimahullah. Beliau berkata apa? Man asgha bisam'ihi ila sahibi bid'atin nuzi'at minhu al-ismah wawukkila ila nafsih, wawukkila ila nafsih. Man asgha bisam'ihi, ha, itu kalau terjemahan literalnya, sesiapa yang menadah telinganya, ha, itu man asgha bisam'ihi, sesiapa yang menadah telinganya, iaitu dia memfokuskan pendengarannya kepada siapa? Ila sahibi bid'ah, kepada pelaku bid'ah. kepada ahli bid'ah. Itu dia, kepada ahli bid'ah. Maka kata Muhammad bin Nadar ini, Muhammad bin Nadar Al-Harisi ini, beliau ni adalah salah seorang anak murid daripada Al-Imamul Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i. Jadi kita katakan dia bawah daripada tabi'in, kerana Al-Imamul Auza'i ni adalah pada zaman tabi'in. Dan seseorang yang fokus mendengar kepada ahli bid'ah, maka disebutkan di sini nuzi'at minhul ismah. Nuzi'at minhul ismah, maknanya akan tercabut daripada dirinya jagaan dan pemeliharaan Tuhan. Gitu. Ismah ni adalah pemeliharaan dan jagaan. Sebab itu kita katakan, contohnya kita sebut perkataan ma'sum. Kita sebut perkataan ma'sum. Contoh kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ma'sum. Iaitu Nabi ni, Allah pelihara Nabi terhadap apa yang baginda sampaikan daripada Allah. Maka Allah jaga benda itu. Allah pelihara. Jadi daripada perkataan apa? Al-ismah, iaitu jagaan dan pemeliharaan. Jadi seseorang yang mendengar ataupun menadah telinga kepada ahli-ahli bid'ah, belajar daripada mereka, duduk mendengar majlis-majlis mereka, maka dikata di sini nuzi'at minhul ismah, iaitu akan tercabut, tertanggal ataupun ditarik daripada mereka itu pemeliharaan dan jagaan Allah. Wa ukila ila nafsih, dan sebaliknya dia diserahkan kepada dirinya sendiri. Itu perkataan diserahkan kepada dirinya sendiri sebenarnya merupakan perkataan yang ada padanya unsur celaan dan hinaan, kerana hakikatnya kita tak mau untuk diri kita ini diserahkan kepada diri kita. Sebaliknya, kita nak diri kita ini diserahkan kepada jagaan dan perlindungan Allah. Itu hakikat. Sebab itu kita ini dianjurkan untuk membaca doa apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini zikir pagi kita. Ya Hayyu Ya Qayyumu Birahmatika Astaghith. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha Mengurus Tadbir, dengan rahmatmu aku beristighasah. Itu. Dan istighasah maknanya aku memohon pertolongan. Talabul ghaus. Itu dia istighasah. Talabu al-ghaus. Dan al-ghaus adalah pertolongan daripada Allah. Jadi, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Kau elukkanlah keadaanku keseluruhannya. Wala takilni ila nafsi tarfata ayin. Dan jangan sesekali kau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekelip mata sahaja, ya Allah. Itu doa kita. Sebaliknya, kita nak urusan kita ni semuanya dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Sebab itu kita nak keluar rumah, kita kata Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Dan sebab itu kita kata Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku ini Allah. Dialah sebaik-baik yang kita wakilkan. Dialah sebaik-baik yang kita serahkan urusan kita kepada diri. Jadi bila disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Nadar Al-Harisi ini, beliau memberitahu bahawasanya seseorang yang menadah telinganya belajar atau mendengar ilmu daripada ahli bid'ah, maka Allah tak lindungi dia dan Allah tak jaga dia. Sebaliknya, Allah serahkan dia kepada dirinya sendiri, dan itu merupakan suatu perkara yang menzahirkan kehinaan dan kecelaan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. selesai kepada noktah yang ke-52. Kemudian kita nak pergi kepada noktah yang ke-53. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab kita ini Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullah, akhbarana Ismail bin Ahmad. Ismail bin Ahmad telah menyampaikan kepada kami riwayat, katanya akhbarana Hamad bin Ahmad. Hamad bin Ahmad telah mengkhabarkan kepada kami, katanya akhbarana Abu Nuaimin Al-Asbahani qala Abu Nuaim Al-Asbahani telah berkata. Dan Abu Nuaim Al-Asbahani di sini adalah ulama yang masyhur. Maknanya sanad Al-Imam Ibnul Jauzi ni juga bersambung kepada Abu Nuaim Al-Asbahani. Abu Nuaim Al-Asbahani, atau sebahagian kita masyhur dengan sebutan Abu Nuaim Al-Asfahan. Ha, dua-dua betul. Al-Asbahan betul, Al-Asfahan pun betul juga. Dan Abu Nuaim ni dia ada tulis satu kitab yang masyhur, namanya Hilyatul Awliya wa Tabaqatu Al-Asfiya. Hilyatul Awliya, perhiasan para wali dan peringkat-peringkat para Al-Asfiya. Al-Asfiya ni kalau kita boleh katakan golongan-golongan yang bersih jiwa mereka. Jadi itu ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani rahmatullahi alaih. Bahkan kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya ni telah diringkaskan, diringkaskan oleh siapa? Diringkaskan oleh penulis kitab kita ini Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi, untuk makluman semua, dia ada satu kitab sebanyak 2 jilid. Yang ni yang ada pada koleksi saya lah, sebanyak 2 jilid. Kitab tersebut namanya Sifatus Safwah. Sifatu As-Safwah. Dan Sifatus Safwah ni hakikatnya ia merupakan ringkasan. Ringkasan daripada kitab apa? Daripada kitab Abu Nuaim Al-Asbahani yang berjudul Hilyatul Awliya. Saya masih ingat masa saya belajar dahulu, pensyarah saya disebut bahawasanya penuntut ilmu syariah ini dia perlu membelik-belik. Ha, 2 kitab yang diperlu belik-belik. Kata guru saya itu yang pertamanya adalah kitab Sifatus Safwah yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi, penulis kitab kita ini. Dan satu lagi kitab adalah Siyaru A'lamin Nubala. Siyaru A'lami An-Nubala. Yang ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Abu Abdullah Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi 2 kitab ni bicaranya tentang para ulama kita yang terdahulu, biografi mereka, riwayat hidup mereka, akhlak mereka, sifat-sifat peribadi mereka. Ha, itu dia. Jadi salah satu perawi yang terdapat di dalam riwayat dan ataupun dalam sanad Al-Imam Ibnul Jauzi adalah Abu Nuaim Al-Asbahani rahmatullah alaih. Beliau mengatakan, iaitu Abu Nuaim berkata, sami'tu Aba Ja'farin Muhammad bin Abdullah Al-Fatini. Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al-Fatini, beliau berkata, sami'tu Ali ibn Isa yakul, sami'tu Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimata yakul. Aku mendengar Ali bin Isa, dia kata aku dengar daripada Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Dan beliau mengatakan, sami'tu Yunus bin Abdul A'la yakul, aku mendengar Yunus bin Abdul A'la berkata. Dan Yunus bin Abdul A'la ini juga masyhur, dia juga adalah salah seorang ulama yang terkenal. Dia ini merupakan anak murid kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Yunus ibnu Abdul A'la As-Sadafi. Ha, itu Abu Musa Yunus ibnu Abdul A'la As-Sadafi, itu dianya Yunus bin Abdul A'la. Dan kisah beliau ni kalau kita boleh throwback, ha, itu kita boleh imbau kembali kisah beliau antara kisah yang masyhur dengan al-Imam Syafi'i rahimahullah, dengan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Satu hari Yunus bin Abdul A'la ni, Abu Musa ni As-Sadafi rahmatullah alaih, beliau pernah kata yang ma raaitu rajulan aqal min Syafi'i. Aku tak pernah jumpa orang, satu orang lelaki yang lebih bijak daripada Imam Syafi'i. Ha, ni Yunus As-Sarafi ni dia kata. Ma raaitu rajulan aqal min Syafi'i. Aku tak pernah jumpa seorang lelaki pun yang lebih bijak daripada al-Imam Syafi'i. Ikhtalaftu ana wa ma'ahu fi mas'alah. Satu hari aku dengan dia berbeza pandangan terhadap satu-satu perkara. Tiba-tiba tak lama selepas itu, dia pun datang ke rumah aku dan dia pegang tangan aku, kata Yunus As-Sadafi. Dan bila dia pegang tangan aku ni, kata Imam Syafi'i, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, adakah perbezaan kita terhadap satu-satu isu ini menghalang kita untuk menjadikan kita ini bersaudara? Ha, itu dia. Maknanya adakah kerana khilaf kita dalam sesengah isu menyebabkan kita berpecah belah daripada title bersaudara ini, daripada persaudaraan? Ha, maka ini menampakkan kematangan al-Imam Syafi'i. Kita boleh berbeza pandangan. Macam mana berbezanya Imam Malik dengan Abu Hanifah? Macam mana berbezanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik? Macam mana berbezanya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Perbezaan. Tetapi mereka saling menghormati antara satu sama lain. Cuma khilaf di sini merujuk kepada khilaf yang memang diraikan, nah, pada tempat-tempat yang boleh berlaku padanya perselisihan pandangan. Kita kata khilaf ni dia boleh berlaku pada salah satu daripada dua tempat. Yang ni perbahasan fiqah bagi rakan-rakan yang ada latar belakang fiqah, dia mungkin akan maklum perkara ini. Dia mungkin akan maklum. Apa dianya? Okey, baik. Yang pertama, kita kata begini. Khilaf boleh berlaku pada perkara-perkara yang dalilnya zanni. Pada perkara-perkara yang dalilnya zanni. Kalau qat'i, tak boleh berlaku khilaf. Ha, kalau dalil itu qat'i, ia tidak boleh berlaku khilaf. Kita ambil satu contoh. Salat lima waktu sehari semalam. Yang ni sabit secara qat'i. Qat'i iaitu dalalah. Qat'i iaitu subut dalam perbahasan usul fiqah. Maknanya qat'i secara dalalah dia, qat'i secara pensabitan ia, maka kita katakan, maka tak boleh ada orang kata salat lima waktu ini tidak wajib. Dan kalau ada orang kata salat lima waktu wajib dan ada orang kata salat lima waktu tidak wajib, kan itu khilaf. Kan itu perselisihan pandangan. Tapi khilaf ni, yang kata tak wajib ini adalah khilaf yang ditolak. Khilaf yang mardud, yang tidak diterima sama sekali. Kenapa? Kerana ia khilaf pada tempat-tempat yang ada dalil qat'i. Pada tempat yang ada dalil qat'i. Tapi khilaf boleh berlaku dalam perkara yang dalilnya zanni. Zanni iaitu dalalah. Zanni iaitu ad-dalalah. Kita ambil satu contoh berkenaan dengan isu apa nama sapuan ke atas kepala semasa kita ini mengambil wudu. Ha, sapuan ke atas kepala. Dalam Quran Allah kata wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Dan sapulah kepala kamu. Cuma perkataan itu, iaitu dia dalil dia, dia boleh ada zan. Ha, dia boleh orang kata apa? Dalalah zanniyah dari sudut perkataan kepala tu boleh difahami separuh kepala ke, ubun kepala ke, keseluruhan kepala ke. Ha, ini boleh difahami dengan pelbagai maksud. Jadi sebahagian ulama kata maksud dia separuh kepala. Sebahagian kata maksud dia adalah ubun-ubun kepala, bahagian hadapan sahaja. Sebahagian lain pula mengatakan tak, keseluruhan kepala. Ha, begitu. Ha, jadi bila dikata begini, maknanya ulama khilaf, menunjukkan khilaf ini adalah khilaf yang dibenarkan kerana dalalah dia bukan qat'i. Maknanya bila dia sebut dan sapulah kepala kamu, bahagian kepala tu boleh difahami kepada kefahaman yang berbeza-beza oleh para ulama kita. Tapi kalau bab waqimus salah, dirikan salat, menunjukkan jelas salat tu adalah wajib. Ha, dia tak ada faham, oh salat tu hukum diharam atau salat tu hukum dimakruh, tidak. pertama waqimus solah, dirikan solat. Solat tu merujuk kepada kewajipan. Itu adalah qat'iyyatud dalalah. Itu yang pertama, maknanya kita tak boleh khilaf pada benda-benda yang qat'i dari sudut pendalilan dan dalalah, tak boleh. Yang lebih tepat, tak apa nama, kita tak boleh khilaf pada perkara yang qat'iyyatud dalalah. Yang keduanya, kita tak boleh berlaku khilaf pada perkara yang telah ada ijma' padanya. Ha, itu. Kalau ada yang menyelisihi ijma' dan ijma' di situ merujuk kepada ijma' yang benar lah, ijma' yang benar. Dan kitab yang terbaik untuk menceritakan ataupun untuk kita mengetahui, ha, itu. Kitab yang baik untuk kita mengetahui tentang apakah perkara-perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama' adalah kitab Al-Ijma' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Munzir, ha, itu. Kitabul Ijma' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Munzir, ha, yang ni mahallul ittifaq oleh para ulama'. Mahallul ittifaq ni tempat kitab yang disepakati. Maknanya ijma' yang dinukilkan oleh Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma' tu, itu semuanya memang betul-betul ijma' lah tu, ha, itu. Majoritinya ataupun maknanya kalau katakan, kalau tak sampai 100% pun 90% lebih tu, ha, memang ijma' para ulama'. Tuan-tuan boleh baca kitabnya, nipis sahaja, Al-Ijma' Ibnul Munzir. Jadi kalau kita katakan, kita tengok dalam kitab, dalam kitab Al-Ijma' Ibnul Munzir tu, lalu kita dapati, oh, isu ni ijma' para ulama', contoh. Ijma' para ulama'. Jadi bila ulama' ijma', tiba-tiba ada satu orang, dia kata, eh tidak. Contoh, ijma' ulama' mengatakan solat itu adalah wajib, contoh. Ijma' juga. Ijma' ulama' mengatakan solat fardu Jumaat tu wajib, contoh. Ijma' juga. Tiba-tiba ada pula satu orang, dia kata, oh, solat Jumaat ni dia tidak wajib. Ha, gitu. Jadi dia telah apa? Dia telah menyelisihi ijma'. Dia telah menyelisihi ijma', maka perkataan dia yang menyelisihi ijma' itu ditolak. Ha, ditolak. Kenapa? Khilaf ini tidak boleh diterima. Jadi maknanya yang saya nak sebutkan di sini, kalaulah perbezaan pandangan tu berlaku pada perkara-perkara yang memang boleh untuk kita berbeza padanya, maka perbezaan ini kebiasaannya diraikan. Ha, tambahan pula dalam bab fiqh. Diraikan. Macam isu bacaan kunut subuh. Ini khilaf fiqh. Dan khilaf ni mu'tabar. Khilaf ni mu'tabar. Iaitu mazhab Syafi'i mengatakan kepada adanya kunut subuh, manakala beberapa mazhab mengatakan tidak adanya kunut subuh. Jadi bila kita jelas tentang hal ini, kita akan lebih toleran. Kita akan lebih tolak ansur. Kita tak mudah menghukum sesat, melabel itu dan ini, ha, begitu. Atau nak menggunakan kuasa mengambil tindakan, siapa yang buat kunut subuh, kita ambil tindakan pula dari sudut kepada dia, tak boleh. Kata siapa yang tak buat kunut subuh, dia kena tindakan sekian-sekian. Sedangkan ini isu khilaf. Ini isu khilaf para ulama' yang mu'tabar. Kita kena raikan, ha, jangan mudah menghukum. Dan itulah yang berlaku kepada Al-Imam Syafi'i dengan anak muridnya Yunus Ibn Abdul A'la As-Sadafi Abu Musa ni. Takkanlah kerana khilaf kita dalam satu-satu isu menjadikan kita tak boleh jadi saudara, kata Imam Syafi'i. Ha, itu. Apa dia kata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi ni? Yaqul, qala sahibuna. Sahabat kami berkata, qala sahibuna, sahabat kami berkata, dan sahabat itu merujuk kepada Al-Laith Ibn Sa'ad. Al-Laith Ibn Sa'ad. Dan Al-Laith Ibn Sa'ad ni juga adalah faqih, adalah seorang faqih. Dan tuan-tuan mungkin biasa dengar tentang orang kata mazhab Al-Laith Ibn Sa'ad. Ha, itu. Dia sebenarnya mazhab ni, kita kata mazhab fiqh ni yang masyhurnya yang sampai kepada kita pada hari ini adalah empat. Adalah empat. Kita kata yang terawal sekali adalah mazhab Hanafi tu. Mazhab Hanafi yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit radhiyallahu anhu. Itu mazhab yang terawal, mazhab fiqh yang masih ada sehingga ke hari ini. Bahkan ramai pengikutnya, ramai pengikut. Dan yang keduanya adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki tu yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Abdullah Malik Ibnu Anas, Malik Ibnu Anas rahmatullah alaih. Yang ketiganya adalah mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Muhammadin saya minta maaf, Abu Abdullah, yang lebih tepat Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan yang keempatnya adalah mazhab Hambali, mazhab Hambali yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal rahmatullah alaih. Jadi ini keempat-empat mazhab yang muktabar, yang masyhur. Cuma kita kena tahu dalam sejarah rupanya banyak lagi mazhab-mazhab lain yang ada selain daripada empat mazhab ni. Empat mazhab ni yang kekal sampai sekarang, yang kekal sampai sekarang. Tetapi ada mazhab lain yang telah terhenti, iaitu yang telah tiada. Ha, itu dulu ada. Tapi dia tidak diteruskan oleh anak-anak murid, sama ada dari sudut tidak ada kitab-kitab yang menyebar ataupun yang menyambung legasinya. Ha, tetapi salah satu mazhab itu adalah merujuk kepada mazhab Al-Laith ibn Sa'ad. Al-Laith ibn Sa'ad, apa dia kata di sini? Al-Laith ibn Sa'ad ni dia kata, "Law ra'aitu sahiba hawa yamshi 'ala al-ma ma qabiltuhu." Dia kata, "Ma qabiltuhu." Kalaulah aku melihat sahibu hawa. Sahibu hawa ni adalah nama lain kepada ahlul bid'ah. Ha, itu nama. Ahlul bid'ah adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Sedangkan ahlus sunnah adalah golongan yang mengikut wahyu. Ha, itu. Kita kena clear dalam hal ni. Ahlus sunnah mengikut wahyu, manakala golongan ahlul bid'ah mengikut hawa nafsu sahaja. Maknanya kenyataan mereka ini tidak disandarkan dengan wahyu. Sebaliknya hawa nafsu. Sedangkan agama kita tidak, kita lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Najmi ayat yang ketiga dan empat itu, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi ini, baginda tidak bercakap mengikut hawa. Yang dikata sahiba hawa. Nabi tak bercakap macam tu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan ianya, cakapan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan daripada Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi begitu. Jadi kalau kita nak ikut Nabi, kita ikut wahyu. Dan wahyu utamanya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hawa nafsu atas faktor benda baik, benda baik pada pandangan kita. Itu hawa nafsu. Kalau tak ada sandaran daripada agama dan tak ada sandaran daripada syarak, kita khawatir ia termasuk sandarannya adalah hawa nafsu, bukannya wahyu. Baik. Maknanya kalau aku tengok seorang ahli bid'ah ni, dia boleh berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Berjalan atas air ni macam kita kata, ia adalah satu perkara yang luar biasa. Kita tengok orang ada di atas, maknanya di atas tasik yang besar tu ataupun laut tu, dia boleh berjalan atas air tu. Padahal air bukan tempat yang menerima pijakan pepejal macam kita ni. Maknanya kalau kita nak berjalan atas air, kita akan tenggelam. Dia tak boleh berjalan atas air. Melainkan iceberg ataupun air yang berubah menjadi batu itu, itu pun logik. Itu pun kadang-kadang fragile, dia mudah pecah. Tapi asasnya air ni dia bukan solid, dia bukan pepejal. Jadi macam mana kita nak berjalan di atas air? Tapi ada, kalau ada sekalipun kata apa nama Al-Laith ibn Sa'ad ini, kalau ada maqabil tu, aku takkan terima dia, aku takkan iktiraf dia, aku takkan bertemu dengan dia. Ha, macam itulah lebih kurang kefahamannya. Lalu dinukilkan di sini, faqala Syafi'i, seolah-olah waktu itu Imam Syafi'i ada, ataupun Imam Syafi'i mendengar kenyataan sebegini ataupun disampaikan kepada Imam Syafi'i perkataan beliau ini. Faqala Syafi'iyyu, dan kita tahu al-Imam Syafi'i adalah seperti yang saya sebutkan tadi, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 204 Hijrah. 150 hingga 204 Hijrah. Ama innahu qassar. Ha, lais ni dia telah kurang sikit. Ha, law ra'aituhu, maka kata Imam Syafi'i, kalaulah aku melihat ahli bid'ah ni yamshi 'ala al-hawa ma qabiltuhu. Ha, kalau aku nampak ada ahli bid'ah yang berjalan di langit sekalipun, maknanya boleh terbang di langit, aku tak akan terima dia. Aku tak akan terima. Ha, jadi di sini ada satu, orang kata apa nama, kaedah yang penting dalam kita ini beragama. Sebenarnya kata-kata ini saya selalu sebut dalam kuliah saya. Kata-kata al-Imam Asy-Syafi'i ini. Diketahui yang Imam Syafi'i adalah antara yang paling awal mengeluarkan kenyataan ini. Iaitu idza ra'aitumur rajul, kata Imam Syafi'i, yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala taghtarru bih hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitabi was-sunnah. Kalau kamu tengok seorang lelaki, kata Imam Syafi'i, idza ra'aitumur rajul, apabila kamu melihat seorang lelaki, yatiru fil hawa, dia terbang di langit, dia terbang di langit, wa yamshi 'ala al-ma', dan dia berjalan di atas air, Allahu akbar, maknanya luar biasa ni, ini supernatural, supernatural, boleh boleh terbang di langit, boleh berjalan di atas air. Maka apa kata Imam Syafi'i nak bagi panduan kepada kita ini? Imam Syafi'i kata fala taghtarru bih, jangan kamu tertipu dengan dia. Nampak? Ha, itu siapa kata Imam Syafi'i? Bukan hendaklah kamu berguru dengan dia. Bukan. Imam Syafi'i tak kata macam tu. Hendaklah kamu taksub kepada dia. Tidak. Hendaklah kamu kagum kepada dia kerana dia pasti betul. Tidak. Tapi Imam Syafi'i kata jangan tertipu dengan dia. Kadang-kadang orang kita ni mudah tertipu dengan penampilan luaran. Ha, itu. Dia mudah tertipu dengan penampilan luaran, penonjolan, nampak boleh terbang di langit, nampak boleh berjalan di atas air. Yang ni semua benda ini khariqun lil adah, iaitu perkara yang di luar kebiasaan fikiran kita ini. Tapi sebaliknya Imam Syafi'i mengajar kita satu kaedah, satu manhaj, hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitabi was-sunnah, sehinggalah kamu membentangkan urusan orang tersebut, lelaki yang kamu tengok tu tadi, kamu bentangkan ia di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu Al-Quran dan Sunnah. Seolah saya kata begini, kalaulah ada seseorang pendakwah ataupun ustaz atau mana-mana penceramah, dia bercakap menepati Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima cakap dia walaupun dia tak boleh terbang di langit. Ha, itu. Walaupun dia tak boleh terbang di langit, tapi ucapan dia menepati Quran Sunnah, kita terima. Tapi kalau ada seorang ustaz dan penceramah atau pendakwah yang mana kata-kata dia jelas-jelas menyelisihi Quran dan Sunnah, maka kita tolak kata-kata dia walaupun dia boleh berjalan di atas air. Hadis itu. Itulah kita punya falsafah kita. Maknanya yang penting bukannya pada berjalan atas air atau terbang di langit. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah ikut kayu ukur Quran ke tidak, ikut kayu ukur sunnah ke tidak. Menepati Al-Quran atau menyelisihi Quran. Menepati sunnah ataupun menyelisihi sunnah. Baik. Jelas yang ke noktah yang ke-53. Kemudian kita nak pergi kepada noktah yang berikutnya, hadirin dan hadirat. Qala al-muallifu rahimahullah. Berkata penulis kitab, akhbarana Ismail bin Ahmad. Akhbarana Ismail bin Ahmad. Qala akhbarana Tahir bin Ahmad. Qala akhbarana Abu al-Husain bin Bishran. Qala akhbarana Utsman bin Ahmad ad-Daqqaq. Qala haddathana al-Hasan bin Amr. Qala sami'tu Bishr bin al-Harith yaqul ja'a mautu hadha alladhi yuqalu lahu al-Marisi wa ana fi as-suq falawla annahu kana mawdi' shuhrah lakana mawdi' shukr wa sujud alhamdulillahi alladhi amatahu hakadha qulu. Baik, jadi terjemahan kita pergi terus kepada kata-kata Bishr bin al-Harith. Kata-kata Bishr bin al-Harith, Bishr bin al-Harith ini adalah seorang ulama yang masyhur. Dia kata telah datang berita berkenaan dengan kematian seorang lelaki yang bernama Bishr juga, tetapi dia Bishr al-Harith. Yang lelaki yang mati ni namanya Bishr al-Marisi. Saya minta maaf, Bishr al-Marisi, itu lebih tepat. Bishru al-Marisi. Dan Bishru al-Marisi ni adalah salah seorang tokoh murjiah. Yang mana kita katakan murjiah ni, dia terkeluar daripada fahaman dan aliran Ahli Sunnah wal-Jamaah. Dan salah seorang tokohnya adalah siapa? Bishru al-Marisi. Bishr al-Marisi. Dan kata Bishr al-Harith ni, dia kata, waktu aku dengar berita kematian Bishr al-Marisi ni, waktu itu aku berada di pasar, dia kata. Aku berada di pasar. Kalaulah tidak kerana tempat pasar ni merupakan tempat ramai orang, dia kata, nescaya dah aku bersujud syukur di pasar tersebut. Nescaya aku bersujud syukur di situ. Dengan apa? Dengan kematian ahli bid'ah. Dengan kematian ahli bid'ah yang kita katakan Bishr al-Marisi itu tadi, yang mengajak kepada bid'ahnya, yang menolak kepada sunnah, yang memusuhi ahlus sunnah, itu. Jadi kematian orang seperti ini disifatkan oleh Bishr al-Harith sebagai satu perkara yang disifatkan sebagai nikmat, begitu. Sebagai satu kenikmatan. Sebab itu beliau mengatakan alhamdulillahillazi amatahu. Segala puji bagi Allah kerana telah mematikan musuhnya itu. Itu. Maknanya kita ni kalau ada orang yang jahat, macam contoh kan, ada orang yang dah menzalimi kita sangat, zalim sungguh kepada kita, menyakiti kita, buat jahat ke kita dalam keadaan kita tak pernah buat jahat apa pun kat dia, kita tak pernah menyebabkan kesulitan ke apa benda ke kepada dia, tapi dia duk zalim sampai bila kita tahu dia mati, sampai kita kata alhamdulillah mati dah orang ni. Maknanya tak salah kalau kita kata begitu. Kenapa tak salah? Kerana kewujudan dia menyusahkan kita dari sudut dia menzalimi kita. Dia menzalimi kita. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyifatkan seorang yang mati ni, dia sama ada mustarih, orang yang berehat, atau mustarahun minhu, ataupun orang lain direhatkan daripada diri dia. Atau mustarahun minhu. Ini adalah hadis sahih. Dia sama ada mustarih. Kita ni kalau kita mati, sama ada kita mustarih. Mustarih ni orang yang berehat, iaitu kita berehat daripada penat lelah dunia ni. Kita berehat daripada segala fitnah dan ujian dunia. Ataupun mustarahum minhu, maknanya orang lain direhatkan daripada kejahatan dan kezaliman kita ini. Jadi maknanya kalau orang zalim yang begitu pun, kita kalau kita dia mati, dia kita kata alhamdulillah mati dah orang jahat ni. Sama juga dengan ahli bid'ah. Kalaulah orang zalim kebanyakan yang merosakkan dunia kita, ahli bid'ah ni kebanyakannya dia merosakkan agama kita. Begitu. Kalau yang merosakkan urusan dunia kita pun kita gembira dengan kematian dia, adalah lebih utama lagi golongan-golongan sesat, golongan-golongan jahat terhadap agama kita ini, maka kita gembira juga dengan kematian mereka. Dan itulah yang diamalkan oleh para salaf, ulama-ulama kita terdahulu. Jika ada mana-mana mereka itu mendengar kematian ahli bid'ah, mereka akan mengatakan alhamdulillahi allazi amatahu, segala puji bagi Allah yang telah mematikan si fulan itu. Baik, kemudian kita nak pergi kepada noktah yang berikutnya, iaitu noktah yang ke-55. Noktah yang ke-55, hudistu an Abi Bakrin al-Khallal, maknanya ni daripada Abu Bakar al-Khallal, ulama yang masyhur juga. Anil Marruzi, daripada Al-Marruzi, seorang ulama yang bernama Al-Marruzi. An Muhammad ibn Sahal al-Bukhari, daripada Muhammad bin Sahal al-Bukhari, qal kunna inda al-Firyabi, kami ini berada satu hari di sisi Al-Firyabi. Dan Al-Firyabi ini juga adalah seorang ulama pada kurun yang ketiga hijrah, ulama yang wafat pada tahun ataupun pada kurun yang ketiga hijrah, pada awal kurun yang ketiga hijrah. Siapa yang kata ni? Muhammad bin Sahal al-Bukhari. Muhammad bin Sahal al-Bukhari. Dia kata kami duduk berada bersama dengan, bermajlis dengan Al-Firyabi. Al-Firyabi. Faja'ala yadhkuru ahlal bid'ah. Lalu Al-Firyabi ni pun duk ceritakan tentang ahli bid'ah. Dia bercerita tentang ahli bid'ah. Faqala lahu rajul, dalam duk dia duk cerita tentang ahli bid'ah tu, tiba-tiba ada seorang lelaki duk kata ke dia, lau haddathana kana a'jabu ilaina. Dia kata, wahai Firyabi, kalau kau sampaikan hadis kepada kami, itu lebih kami suka daripada waktu cerita tentang ahli bid'ah ni. Baik kau cerita kepada kami tentang hadis, baik kau sampaikan hadis kepada kami, riwayatkan hadis kepada kami yang kamu dengar daripada tok guru kamu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang berlaku? Faghadiba. Lalu Al-Firyabi pun dia merasa marah. Dia rasa marah. Waqal, dan dia berkata, kalami fi ahli al-bid'i ahabbu ilayya min ibadati 60 sana. Kalami fi ahli al-bid'i ahabbu ilayya min ibadati 60 sana. Ucapan aku, kenyataan aku terhadap ahli bid'ah itu lebih aku cintai daripada aku beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Ha, begitu. Jadi perkataan ahabbu ni, kita tahu dia buat satu perbandingan. Hakikatnya kedua-duanya baik, iaitu kita nak menjelaskan tentang penyelewengan, kesesatan, kerosakan kefahaman yang dibawa oleh ahli bid'ah, kebaikan. Kerana itu termasuk dalam usaha untuk mencegah kemungkaran. Itu dia, nahi mungkar. Mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran adalah satu kebaikan. Dan beribadah selama 60 tahun pun merupakan satu kebaikan juga. Itu amal soleh. Tapi antara dua kebaikan ni, Al-Firyabi ni dia kata, aku menceritakan tentang kesesatan ahli bid'ah ini, aku lebih suka dia. Dan ayat ni sebenarnya tidak pelik pun. Tidak pelik. Ramai para ulama, antaranya Al-Imamul Baihaqi, menyebut dengan perkataan yang lebih kurang sama sahaja dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dalam kitabnya Syu'abu Al-Iman. Apa dia kata? Antara mengajarkan ilmu dengan beribadat. Mengajarkan ilmu dengan beribadat. Sebenarnya, ataupun mengajarkan ilmu dengan zikir. Zikir. Yalah, ibadat, zikir itu ibadat lah. Cuma dia kata apa? Dia kata sebaik-baik zikir adalah zikir yang mengalir manfaatnya kepada orang lain. Zikir yang mengalir manfaatnya kepada orang lain. Kita ambil contoh. Apa zikir yang mengalir manfaat kepada orang lain adalah ta'limul ilm. Itu mengajarkan ilmu. Bila kita ajar ilmu, manfaat dia mengalir kepada orang lain. Orang yang sebelum itu tak tahu, dia tahu. Orang yang sebelum itu dah tahu, dia akan kukuh pengetahuan dia. Ha, begitu. Jadi oleh kerana itu kita katakan ta'limul ilim ni adalah sebaik-baik zikir. Berbanding semata orang kata kalau kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah contoh. Yang tu pun baik juga. Tapi benefit dia hanya kembali kepada pembacanya sahaja. Adapun majlis ilmu, dia manfaatnya kembali kepada yang mengajar dan kepada yang diajar. Ha, itu lagi besar. Jadi sama juga konsepnya dengan kalau kita nak bagi tahu tentang kesesatan ahli bid'ah sekian dan sekian. Bila kita bagi tahu, itu menandakan kita bagi ilmu kepada orang lain, ada manfaat kepada orang lain. Adapun kalaulah dia beribadah tadi, dia kata aku beribadah selama 60 tahun. Ibadat manfaat hanya kembali kepada dia saja. Dia dapat pahala hasil daripada amalan dia. Tapi kalau dia mengajarkan ilmu, dia memberitahu, dia mencegah kemungkaran sekian dan sekian, maka dia dapat pahala dan orang lain pula terselamat daripada dosa. Ha, itu makna dia. Ha, jadi kita kena teliti, kena ni kefahaman dalam nak orang kata meraih pahala ni. Pahala ni kalau boleh kita nak banyak-banyak dan kita nak ada dia punya seni dia. Orang kata seni mencapai pahala. Ha, seni mencapai pahala. Baik, selesai kepada perbahasan tersebut. Kemudian kita nak pergi kepada fasal yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Penulis kitab membangkitkan satu kenyataan atau satu persoalan. Dia kata fa'in qala qail, kalau ada orang bertanya qad madahta sunnata wa zamamta al-bid'ata famas sunnatu wa mal bid'ah, kamu telah puji sunnah, kamu telah cela bid'ah, apakah maksud sunnah dan apakah maksud bid'ah? Ha, ini kena dengar dengan teliti. Fa inna nara kulla mubtadi'in fi za'mina yaz'amu annahu min ahli sunnah. Kerana kita ni telah melihat semua ahli bid'ah pada sangkaan kita ini, semuanya mereka menyangka yang mereka itu ahli sunnah. Maknanya kita mengatakan di sisi kita ini mereka itu ahli bid'ah, tapi mereka sendiri berpendapat mereka adalah ahli sunnah. Jadi apakah orang kata garis pemisah antara labelan ataupun antara ciri ahli sunnah dan juga ciri ahli bid'ah? Ha, itu. Fal jawab, maka kata penulis kitab Al-Imam Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih, anna sunnata fil lughati at-tariq. Sunnah dari sudut definisinya, dari segi bahasa. Ha, kita kan kalau mendefinisikan sesuatu itu, kebiasaannya kita akan kata lughatan wastilahan. Lughah wastilahan. Lughatan ni dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa. Macam contoh, kita katakan as-salatu lughatan ad-du'a. Salat dari sudut bahasanya membawa erti doa. Manakala dari sudut istilah, salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir wa mukhtatamatun bit-taslim. Dari sudut istilah, salat membawa erti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu mudah aja definisi salat dari sudut istilah. Jadi kalau begitulah maknanya, kita kata sunnah pun dia ada definisinya dari sudut lughah bahasa Arab dan istilah para ulama. Istilah para ulama. Dan sunnah dari sudut lughah adalah tariqah. Ha, dia kata di sini at-tariq, jalan, jalan. Antara hadis yang kita boleh terjemahkan sunnah sebagai tariqah adalah hadis contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, ataupun apa nama, ataupun saya minta maaf, apa nama, falaisa bisunnati, gitulah maksudnya lebih kurang. Falaisa bisunnati itu adalah falaisa bitariqati contohnya. Ha, itu bukan daripada sunnah aku. Contohnya kita kata hadis dalam riwayat Al-Bukhari itu man raghiba an sunnati falaisa minni. Ha, itu. man raghiba an sunnati falaysa minni. Raghibaan ni enggan ataupun menolak. Sesiapa yang menolak sunnahku, maka dia bukan dari kalangan aku. Jadi contohnya, man raghiba an tariqati, sesiapa yang enggan mengikut jalan aku, kata Nabi, falaysa minni, dia bukan dari kalangan umat aku, ataupun dia bukan dari kalangan aku dan para sahabatku. Itulah maknanya. Jadi sunnah dari sudut bahasa apa? Dari sudut bahasa adalah tariqah. Wala raiba fi anna ahla an-naql, wala raiba fi anna ahla an-naql wal athar al-muttabi'in athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa athar ashabihi hum ahlu sunnah. Ha, begitu. Wala raiba, tidak ada raib. Apa makna raib? Raib ni tidak ada keraguan. Ha, tidak ada keraguan. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi. Ha, itu. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Jadi penulis kitab kita ini, dia kata apa? Dia kata wala raiba fi anna ahlan naqal, tidak ada keraguan lagi. Ha. Bahawasanya ahlun naqal wal athar. Dia, biasanya ulama ni dia akan sebut dua. An-naqal wal aqal. Ha, itu. Naqal ni wahyu. Naqal ni wahyu. Al-Quran dan sunnah. Maksudnya tidak ada keraguan lagi bahawasanya golongan yang mengikuti wahyu. Ha, itu dia. Satu lagi ahlal aqal, semata-mata akal dia je. Wal athar, dan golongan yang mengikuti asar. Asar ni peninggalan. Sebahagian terjemah asar ni adalah apa yang datang daripada tabi'in ataupun para sahabat sendiri. Adapun naqal ni adalah Al-Quran dan sunnah Nabi, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asar ni riwayat tabi'in, para sahabat, itu dia. Kata-kata mereka. Golongan yang mengikut asar Rasulullah, iaitu peninggalan Rasulullah SAW, dan juga asar para sahabatnya, hum ahlus sunnati wal jamaah. Maka hum ahlus sunnah, maka mereka adalah ahlus sunnah. Ha, sebab itu sebelum ini saya pernah sebut bahawasanya ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jamaah para sahabat. Ha, itu. Golongan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jamaah para sahabat. Jadi itulah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah tu sunnah Nabi, al jamaah adalah jamaah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa mereka ini yang mengikuti asar Rasulullah, mengikuti para sahabat ni dianggap sebagai ahlu sunnah? Li'annahum ala tilka tariqil lati lam yahdath fiha hadis. Kerana mereka berada pada jalan yang asal, yang tak ada orang yang mereka-reka dalam bab-bab agama lagi. Mereka ikut pada hal-hal yang asal. Wa innama waqa'atil hawadis wal bid'u ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Sesungguhnya berlaku perkara-perkara rekaan-rekaan ni dan perkara-perkara bid'ah ni, kesemuanya itu berlaku sebaik sahaja wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kerana kalau tidak, Rasulullah dan para sahabat ni mereka hidup semuanya di atas tariq yang betul. Hidup di atas sunnah. Baik, itu selesai berkenaan dengan definisi sunnah. Kemudian kita nak pergi kepada kata penulis kitab, wal bid'ah. Wal bid'ah, sunnah lawannya bid'ah. Wal bid'ah tu, bid'ah ini ibaratun an fi'lin lam yakun, satu kenyataan atau suatu pernyataan berkenaan dengan perbuatan yang tak pernah wujud, belum pernah ada lagi. Fabtudi', lalu ia pun direka. Ha, fabtudi', lalu dia pun dicipta, ia pun direka. Wal aghlabu fil mubtada'ati annaha tusadimu syari'ati bil mukhalafah. Kebiasaannya pada perkara-perkara yang direka ini, ianya bercanggah ataupun bercanggah dengan syariat. Dia bercanggah dengan syariat. Sama ada istujibu ta'ati 'alaiha bi ziyadah aw nuqsan. Sama ada dia berlebih daripada apa yang syariat telah tetapkan ataupun dia kurang daripada syariat telah tetapkan. Jadi itulah hakikat bid'ah. Dia menyelisihi syariat secara bercanggahan. Maknanya kalau syariat kata gini, dia bercanggah daripada syariat sama ada lebih ataupun kurang. Sama ada lebih atau kurang. Namun di sini ada satu perbahasan yang disebut oleh penulis kitab. Fa'ini butudi'a syai'un la yukhalifu syari'ah. Tapi kalaulah direka cipta sesuatu yang tidak bercanggahan dengan syarak, wala yujibu ta'ati 'alaiha, dan tidak, orang kata yujibu ta'ati ni menunjukkan dia tidak menambah sesuatu dalam bab agama atau tidak mengurangkan sesuatu daripada agama ini ataupun syariah ini. Faqad kana jumhurus salafi yakrahuna, maka majoriti para ulama memakruhkan perkara tersebut. Memakruhkan perkara tersebut. Wa kanu, para ulama kita ataupun majoriti salaf dahulu, yanfiruna min kulli mubtadi', mereka akan melarikan diri daripada setiap sama ada min kulli mubtada' pun boleh juga. Maknanya mereka melarikan diri daripada setiap perkara yang direka cipta. Wa in kana jaizan, mungkin sekalipun perkara itu harus, perkara itu harus, hifzan lil asli wa huwal ittiba', sebagai menjaga asal agama ni, iaitu asas agama adalah ittiba'. Asas agama adalah ittiba', yang Nabi buat je kita buat. Itu makna ittiba', yang Nabi tak buat kita tak buat. Begitu, itu asas dalam agama. Tetapi yang kita kata bid'ah yang wa in kana jaizan, sekalipun ia boleh dibuat dari sudut hukum, nampak. Dan bid'ah itu tidak dinamakan bid'ah melainkan pada penamaannya dari sudut lughah sahaja, kerana ia tidak pernah dibuat. Itu maknanya. Tak pernah dibuat oleh Nabi. Maka contoh dikatakan. Maka Ibnu Jauzi dia bagi contoh. Ni kita kena teliti. Nanti orang kata apa contoh bid'ah yang boleh dibuat. Maka hakikatnya ni dari sudut bahasa, iaitu pada zaman Nabi tak ada. Begitu. Wa qad qala Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit dia telah berkata kepada Li Abi Bakrin wa Umara hina qala lahu ijma'il Quran. Zaid bin Sabit dia pernah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, ketika mana Abu Bakar dan Umar berkata kepada Zaid bin Sabit, ijma'il Quran, himpunkan Quran, kumpulkan Quran. Kerana Al-Quran pada waktu itu berserakan, ada ditulis di apa nama pohon-pohon, di apa nama pelepah-pelepah kayu. Jadi di pelbagai tempat Al-Quran ditulis dan dicatat. Tapi disebabkan banyak peperangan yang menatijahkan kepada kematian Hufazul Quran, syahidnya para Hafazatul Quran, maka Abu Bakar dan Umar mereka cadang supaya Al-Quran ini dikumpulkan, dihimpunkan dalam satu mushaf. Lalu apa kata Zaid bin Sabit? Dia kata, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Macam mana kamu berdua boleh buat sesuatu yang Rasulullah pun tak pernah buat? Gitu. Rasulullah tidak pernah buat. Jadi kemaknanya seolah pada asasnya para sahabat ni punya kefahaman, apa yang Nabi tak pernah buat, kita tak buat. Begitu. Itu asas. Itu asas. Tetapi kita kata dalam bab pengumpulan Quran, ia bukanlah bab mensyarik mencipta ibadat, tidak. Itu. Dia bukan ibadat baru. Dia kumpulkan Al-Quran yang sebelum ini terpisah. Jadi itu ada maslahah di situ. Itu ada maslahah. Maslahah supaya apa? Supaya Al-Quran ini tidak, orang kata, tidak terpisah dan tapi dikumpulkan untuk dipermudahkan pembacaan dan hafalan oleh next generation. Jadi tidak ada masalah. Kerana ia tidak melibatkan ibadah ibadah yang mahdhah. Contoh macam reka cipta salat ke apa ke, tidak. Yang ni betul zaman Nabi tidak ada pengumpulan. Tapi bila dah banyak golongan Hafazatul Quran yang hafal Quran mati syahid dalam peperangan, maka dicadangkan supaya dikumpulkan Al-Quran. Tapi tengok sifat para sahabat, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana awak berdua nak buat satu benda yang Rasulullah SAW tidak buat? Baik. Kemudian kita nak pergi kepada noktah yang terakhir hadirin dan hadirat sebelum kita tutup, iaitu pada noktah yang ke-56. Kata penulis kitab rahmatullahi alaih, فأخبرنا محمد بن علي ابن أبي عمر قال أخبرنا علي بن الحسين ابن أيوب قال أخبرنا أبو علي ابن شاذان قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال أخبرنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أن سعد بن مالك سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارش فقال ما كنا نقول هذا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi riwayat ini dengan riwayat sebelum ini, nak Imam Ibnul Jauzi dia nak tekankan bahawasanya sikap para sahabat Nabi ni atau sikap para salafus salih ni, mereka kalau sesuatu itu tidak orang kata ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan lakukan dan mereka akan tegur. Yang ni kami tak buat ni pada zaman Nabi. Ha, contoh begitu. Ada seorang lelaki ni dia berkata, labbaika dzal ma'arish, labbaika dzal ma'arish. Labbaika zal ma'arish ni ucapan. Faqal, lalu dia pun kata, iaitu Sa'ad bin Malik ni pun berkata, ma kunna naqulu hadha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah ucapkan perkataan macam ni pun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta perkataan, nampak? Hatta perkataan pun menunjukkan perkataan sebegini tak diucap pada zaman Nabi. Maka mereka sehabis mungkin elakkan. Ha, macam itulah. Maknanya asalnya ittiba. Asalnya ittiba. Tapi ia taklah semestinya melazimkan haram. Tidak. Jangan salah faham. Maknanya kerana mereka ni memang sikap para sahabat Nabi ni, apa yang Nabi buat, dia nak buat. Ha, begitulah. Dia nak ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam apa yang Nabi buat mereka nak buat, apa yang Nabi baca mereka nak baca. Ini sikap salaf, ini sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak ikut Nabi. Ha, sebab itu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta ke apa nama ikut Nabi ni adalah zahir cintakan Allah. Kita beribadah kepada Allah atas dasar kecintaan kita kepada dia. Salah satunya. Selain daripada al-khauf, selain daripada al-raja, kita beribadah kepada Allah atas dasar cinta kepada Allah. Dan cara kita nak menzahirkan cinta kita kepada Allah dalam beribadah adalah beribadah mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan apa? Al-ittiba', itulah dinamakan fattabi'uni, maka ikut aku. Maknanya ikut Nabi dalam akidah, ikut Nabi dalam ibadah, ikut Nabi dalam akhlak, ikut Nabi dalam akhlak. Sebab itu para sahabat Nabi, dia orang akan tanya apa yang sepatutnya. Dia nak tengok apa yang Nabi SAW lakukan. Dia orang nak tahu. Hatta kalau mereka ini kadang-kadang terbatas pengetahuan mereka tentang perlakuan dan perbuatan Nabi. Mereka contohlah berkenaan dengan macam mana Nabi mandi wajib. Ha, contoh. Macam mana Nabi mandi wajib. Maka mereka tanya. Mereka tanya kepada para isteri Nabi. Ha, itu. Ha, itu yang Aisyah riwayatkan cara Nabi mandi wajib. Dan begitu juga mereka tanya tentang macam mana keamalan Nabi di rumah. Sebab apa? Mereka nak tahu dan mereka nak ikut amalan Nabi di rumah. Jadi itu yang ada timbul persoalan, mereka akan tanya-tanya dan menunjukkan ittiba' adalah asas dalam beragama. Ittiba adalah asas dalam beragama. Dan oleh kerana ada lebih kurang 9 minit lagi, maka saya sambung sedikit perbahasan kita sehinggalah pada noktah yang ke-57. InsyaAllah noktah ini adalah noktah yang terakhir sebelum kita tutup, insyaAllah. Kata penulis kitab, akhbarana Muhammad bin Abi Al-Qasim qala akhbarana Hamad ibn Ahmad qala akhbarana Abu Nu'aim Ahmad ibn Abdullah qala haddathana Abu Bakr ibn Malik qala haddathana Abdullah ibn Ahmad qala haddathana Ahmad ibn Ibrahim Ad-Dawraqi an Muhammad ibn Fudail qala haddathana Atha ibn Sa'ib an Abi Al-Bakhtari qala akhbara rajulun Abdullah ibn Mas'ud anna qawman yajlisuna fil masjidi ba'da al-maghribi fihim rajulun yakul kabbirullaha kada sabbihullaha kada wa kada wahmadullaha kada wa kada qala abdullah fa'idha ra'aytahum fa'alu dhalika fa'tini fa'akhbirni fa'akhbirni bimajlisihim fa'atahum fa'jalas فلما سمع ما يقولون قام وكان رجلا حديدا فقال اخبرنا عبد الله فقال انا عبد الله بن مسعود والذي لا اله غيره لقد جئتم ببدعه ظلما ولقد فضلتم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما فقال عمرو بن عتبه اتقون عمرو بن عتبه استغفر الله فقال عليكم بالطريق فالزموه ولئن اخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. Baik, ini adalah salah satu riwayat yang masyhur. Dan di sini daripada sampai kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada seorang lelaki yang bagi tahu kepada Abdullah bin Mas'ud berkenaan dengan perbuatan sebuah kaum. Ada satu kumpulan ni, yajlisuna fil masjid, mereka duduk beramai-ramai di masjid ba'dal maghrib, selepas maghrib. Dan dalam majlis tersebut ada seorang lelaki ni, dia jadi macam satu tekong, dia jadi macam satu orang tekong ni. Dia kata kepada ramai-ramai orang di sekeliling dia tu, kabbirullah hakadha, takbirlah kamu kepada Allah dengan jumlah sekian dan sekian. Mereka pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nampak? Sabbihullaha kaza wa kaza, bertasbihlah kepada Allah dengan jumlah sekian dan sekian. Maka mereka pun subhanallah, subhanallah, subhanallah, macam tu. Wahmadullaha kaza wa kaza, dan pujilah Allah sekian dan sekian jumlahnya. Maka mereka pun alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Qala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud dia beritahu, fa idza ra'aitahum fa'alu dhalika fa'tini fa akhbirni bi majlisihim. Kalau kamu nampak mereka buat lagi benda macam itu, datang kepada aku dan bagi tahu aku tentang majlis mereka itu. Lalu fa'atahum fajalas, maka Ibn Mas'ud pun datang kepada majlis tersebut dan Ibn Mas'ud dia duduk di situ. Falamma sami'a ma yaqulun, dan apabila dia dengar sahaja apa yang mereka ucapkan, qam, maka Ibn Mas'ud pun dia bangun. Wa kana rajulan hadidan, dan Ibn Mas'ud ni dia adalah seorang lelaki yang tegas. Itu makna rajulan hadidah. Dia tegas. Dia sangat, orang kata, dia marah lah. Faqal, ana Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, aku ni adalah Abdullah bin Mas'ud. Aku adalah Abdullah bin Mas'ud. Walladhi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, laqad ji'tum bi bid'atin zulma, kamu telah datang membawa satu bid'ah yang penuh dengan kegelapan. Maksudnya kaifiat dan tata cara sebegitu ia tidak dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kamu telah melebihi para sahabat dari sudut ilmu. Sedangkan macam lah Ibn Mas'ud kan sahabat Nabi. Seolah-olah kamu telah mendahului, kamu telah melebihi ilmu para sahabat Nabi. Seolah-olah para sahabat lebih rendah ilmunya daripada kamu. Faqal, maka Amru bin Utbah ni, Amru bin Utbah ni, dia berkata apa? Astaghfirullah, dia kata, aku mohon ampun kepada Allah. Dan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, alaikum bittariq, hendaklah kamu berpegang teguh dengan jalan. At-tariq ni kita kata nama lain bagi at-tariq adalah apa? Adalah sunnah. Masalahlah dia kata alaikum bisunnah. Walaupun dia sebut alaikum bittariq, tapi at-tariq ni adalah makna lain bagi as-sunnah. Falzamuh, ikutlah jalan tu, ikutlah sunnah. Dan sambungannya dia kata apa? Walain akhastum yaminan wa shimalan, tapi kalau kamu ikut jalan yang kanan kiri selain daripada sunnah, la tadillunna dalalan ba'ida, nescaya kamu akan sesat dengan kesesatan yang begitu jauh. Nescaya kamu akan sesat dengan kesesatan yang begitu jauh. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi kena betul-betul ikut kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal agama, dalam hal-hal agama, dalam bab akidah, dalam bab ibadat, dalam bab akhlak. Kena ikut betul-betul apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Nabi. Ha, itu jalan Nabi. Jadi kena ikut jalan tersebut. Kita tidak mengikut jalan kanan dan kiri yang menyeleweng daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lakukan juga seperti kata Ibnu Mas'ud, la tadillunna dalalan ba'ida, nescaya kamu akan sesat dengan kesesatan yang teruk lagi nyata ataupun kesesatan yang jauh, kata beliau. Jadi kita rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Saya memohon maaf jika ada kesilapan dan tersalah mana-mana kata dan seumpamanya. Jazakumullahu khairan atas kesudian semua hadirin mendengar. Aku luma sami'tum. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.